ですね。 Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullahu taala. Alhamdulillahil aliyil arfaq wa jami'il asya'i wal mufarriq. Bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma' salamin da'im ala rasulil qurashiyil khatim wa alihi wa sahbihil abrar al-ha'izi maratib al-fakhar. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzillu shakka anka wadharan wa yakshiful haqqa lidhil kulub wa yusilul abda ilal matlub. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارب فترتكي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق. هذه القواعد ندمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وإن تزاحم وضده التزاحم المفاسد فيرتكب الأدنى من المفاسد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan Al-Manzumatul Baiquniyah masih pada istilah yang ketiga, yaitu al-dha'if. Qala an-Nadhim rahimahullah wa kullu ma an rutbatil husni qasr fa huwa al-dha'if wa huwa aqsamun kuthur. Sudah kita beri sedikit penjelasan tentang pernyataan penulis ini. Apa saja yang sudah disampaikan? Qasr inhatta jatuh. Makna qasr ini inhatta. Nah, terus ai maksudnya bahasanya lam tatahaqqaq fihi syurutul tidak terwujud padanya syarat-syarat yang ada pada hadis hasan li dzatihi. Maka yulzamu fihil qasr. Apa? dibaca. Fayulzamul kusur an sahih. Gimana itu maksudnya? Maka lebih-lebih lagi dia tidak memenuhi apa yang ada pada syarat-syarat hadis yang sahih. Terus yang lain. Qauluhu fawad da'if yaduhulu fihi al-ibaratu yaduhulu fi hadhi al-ibarah kullu za'ifin lithalika qala ba'dahu wa huwa aksamun kusur wa fi nusfah aksaman kasur al-awwal khabar wa thani tamyiz أي كثر ضعيف أقساما فهذا تعريف عام للضعيف لكن كيف كثر الضعيف الجواب أنه كثر باعتبار فقده الشروط المعتبرة في حد الحديث المقبول المتقدم وقسم ابن حبان إلى 50 قسما وعند العراقي إلى 42 قسما وعند الآخر salasah wa sittina kisman wa kila wairi dhalib qala al-hafidh ibn hajir an hadhihi taksimat inna dhalika ta'bun laisa wara'ahu arudun itaha terus sudah itu saja. Baik, kita lanjutkan. Ta'rifu ad-dha'if. الضعيف لغة ضد القوي والضعف حسي ومعنوي والمراد به هنا الضعف المعنوي واصطلاحا ما لم يجمع صفات القبول بفقد شرط من شروطه وصفات القبول ستة sifat qabul dengan syurut qabul sama saja. Al-awwal atau al-ula, ittisal sanad. Thaniyan, adalatul ruwah. الثالثة ضبط الرواة. الرابعة عدم الشذوذ. الخامسة عدم الإلاء. السادسة العاضد، عين ضاد دال، العاضد عند الاحتياج إليه. نعم. Tulis. Hada huwa at-ta'riful 'am. وأقسامه كثيرة. وللضعيف تعريف خاص. وهو ما فقد شرط شرط الضبط. Apa saja yang kehilangan syarat apa? Al-dhabt. Tidak tamamul dhabt, tidak pula khafud dhabt. Enggak ada kebabitan. Baik yang sempurna atau yang ringan, enggak ada. Itulah yang namanya apa? Al-da'if. Bil-ma'na al-khas. dengan makna yang khusus. Jadi dhaif secara khusus itu istilah untuk riwayat yang tidak memenuhi syarat apa? Kedhabitan. Walaupun dia itu muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Ruwatuhu adul, rawi-rawinya adil. Adam asyudud, adam al-illah. Artinya dia penuhi semua syarat-syarat hadis hasan dan hadis dhaif yang lima itu ya, kecuali satu, masalah kedhabitan tidak memenuhi. Itulah yang namanya apa? Al-dhaif secara khusus. Kalau ada riwayat yang seperti itu yang disebut dengan apa? Dhaif. Wadhalika li'anna rawi as-sahih tamud dhabt, wa rawi al-hasan خفيف الضبط وهنا راوي الضعيف نزل حفظه an darajati rawil hasan, walam yafhush aw yakthur, لذلك قال الحافظ الذهبي في الموقظة الضعيف ما نقص عن darajatil hasan qalilan. Dhaif itu adalah apa yang kurang dari derajat hasan sedikit. فضعف الراوي min qibali hifzihi la ghairu. Amma law faqala syartan min syurutil qabul al-ukhra falaha asma'un ukhra khasun biha. Kal munqati' idza faqada syarat al-ittisal wal mawdu' idza faqada syarat al-adalah وهكذا. Faham ini? Jadi definisi dhaif menurut bahasa kebalikan dari al-qawi. Dhaif itu lemah, lawan dari qawi, kuat. Kelemahan di sini, ya, itu ada dua, ada yang hissi, ada yang maknawi. Nah, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang maknawi, bukan lemah secara fisik, ya, secara makna. Ada menurut istilah adalah apa saja riwayat yang tidak menggabungkan sifat al-qabul. Sifat-sifat atau syarat-syarat diterimanya riwayat. Dan sifat qabul itu ada 6. 5 yang dibahas dalam syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Ya. Ridati yaitu ittisal sanad, adalah turwah, dhabt turwah, adam syuzuz, adam rillah. Ditambah satu lagi yaitu harus adanya adid penguat. Ya. Endal ihtiyaj ilaih ketika dibutuhkan ada yang penguat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat-syarat qabul dengan hilangnya satu dari syarat yang 6 ini, maka itulah yang disebut apa? Dhaif. Paham? Ketika ada riwayat memenuhi semua syarat kecuali ittisal, misalkan, maka dia dhaif. Ketiga, ada riwayat memenuhi semua syarat kecuali adalah, maka dia dhaif. Ketiga, ada riwayat memenuhi semua syarat kecuali kedzabitan, tidak ada kedzabitan, maka ini juga dhaif. Ketiga, ada riwayat memenuhi semua syaratnya kecuali yang keempat, yaitu didapati di situ asyudud, ya. Maka ini juga baik. Ketika semua syarat dipenuhi kecuali yang kelima, misalnya, yaitu adanya ilat, maka dia juga apa? Baik. Ketika semua dipenuhi. Ya. Tapi dia butuh untuk diterima riwayatnya kepada penguat. Dan ternyata tidak ada penguat. Maka ini juga masuk dalam kelompok apa? Dhaif. Begitu. Paham? Nah, ini definisi dhaif secara apa? Am, secara umum. Setiap riwayat yang tidak mengumpulkan syarat-syarat qabul dengan hilang satu dari syarat-syarat yang ada. Tidak terpenuhi. Ini dhaif secara umum dan dia memiliki macam-macam yang sangat banyak. Artinya di bawahnya itu ada taksimat lagi, pembagian-pembagian lagi. Banyak sekali. Tapi di sana ada definisi dhaif yang khas, yang lebih khusus. Di mana kalau mereka para ahli hadis mengatakan dhaif, yang mereka maksud adalah dhaif dengan makna apa? Khas, dengan makna khusus. Apa pengertiannya? Yaitu ma faqada syartad dhabt. Apa sih riwayat yang tidak memenuhi syarat apa? Kedhabitan. Syarat yang ketiga. Itu saja. Tidak dibahas syarat yang pertama, yang kedua, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tidak. Yang dibahas syarat yang ketiga. Tidak ada kebabitan. Maka itu yang disebut dengan apa? Ba'if secara khusus oleh mereka. Nah, sehingga kalau rawi sahih, dia tamul babat. Sempurna kebabitannya. Bedanya dengan hasan. Yang kalau hasan, khafiful babat. Paham? Ini ringan kebabitannya. Sementara rawi yang dhaif, dia nazala hifdhu an darajat rawi al-hasan. Hafalan rawi tadi di bawah derajat rawi hasan. Begitu. Di bawah derajat rawi hasan. Itu sudah masuk daerah apa? Dhaif. Bahkan itu yang dimaksud dalam istilah mereka ahli hadis. Adapun kalau kehilangan syarat-syarat yang lain, ya itu nanti punya nama sendiri, tidak dhaif gitu ya. Jadi tapi punya nama sendiri. Paham? Seperti misalkan munqati, nama sendiri. Ya. Ketika dia tidak memenuhi syarat ittisal, nggak sambung sanadnya, dia punya nama sendiri, yang munqati. Ada lagi nanti namanya mu'dal. Ada lagi namanya mursal. Ketika tidak terpenuhi syarat itsal. Ketika tidak terpenuhi syarat adalah. Nanti ada lagi namanya maudu. Nih, paham? Ada lagi misalkan namanya apa? Matroh. Ya. Atau muttalib. Ya. Ada yang semisal itu. Ketika tidak memenuhi syarat yang lain, nanti ada namanya lagi. Didapati adanya syudud di syudud, dinamakan syad. Atau mungkar. Ada nama-nama khusus, paham? Walaupun semuanya masuk dalam kategori apa? Dhaif. Ini secara hukum tidak diamalkan. Paham? Tidak bisa dipakai hujjah. Ini harus difahami. لذلك فالضعيف على قسمين فان itulah ضعيف itu berada di atas dua pembagian. Pertama, الضعيف ال منجبر وهو ما كان ضعفه محتملا يسيرا غير شديد بحيث إذا عضده مثيله إن جبر الضعف وارتقى إلى ما يسمى الحسن لغيره وحكمه يصلح في الشواهد والمتابعة الثاني الضعيف غير المنجبر وهو ما كان ضعفه شديدا بحيث إذا عضده مثيله لم ينجبر الضعف ولم يرتقي إلى ما يسمى الحسن لغيره وحكمه لا يصلح في الشواهد والمتابعة Itu saja pembahasan tentang al-dhaif. pertanyaan. Terangkan. Terangkan. Apa yang terangkan? Artinya kesimpulannya dari definisi yang ada. Ada dhaif dengan makna am, ada dhaif dengan makna khas. Kesimpulannya adalah dhaif itu dikelompokkan menjadi dua. Ada istilah yang namanya dhaif munjabir. Munjabir itu dhaif yang bisa dikatrol. Oh ya. Bisa ditambel. Dia lemah. Ingat pembahasan ini maksudnya kaitannya dengan apa? Kebabitan, ya. Nah, dengan makna khas. Atau dengan makna umum hilang satu dari syarat-syarat apa? Qabul. Nah. Dhaif yang munjabil ini dia bisa dikatrol. Kelemahannya ini yasir. Kelemahan yang muhtamal ya masih bisa ditolerir lah. Tapi ada syaratnya, yaitu idza anfadahu mathilu. Kalau ada yang semisal dia yang menguatkan. Paham? Misalnya ada seorang rawi dikatakan oleh ahli hadis fulan la yu'tabar bih. Fulan itu enggak bisa dianggap. Atau dibilang fulan mukhtalit. Si fulan ini campur hafalannya. Kan enggak bisa diterima. Karena faqada syarat ad-dhabt, ya kan? Kehilangan dia syarat kedhabitan. Nah, dia dhaif. Tapi kalau ada orang semisal dia membawakan riwayat yang sama. Ada orang lain ya, dia juga mukhtalid. Kayak tabarbi. Tapi bawa riwayat yang sama persis kayak dia. Nah, kayak gini bisa enggak dikontrol? Riwayat ini dinaikkan lah. Bisa. Nah, karena apa? Sisi kebaifannya itu ringan ya sih. Hanya karena dia itu orangnya agak kurang kuat hafalannya, sering lupa gitu. Atau berapa kali nyampaikan riwayat itu salah. Tapi khusus untuk riwayat ini ada orang yang semisal dia membawakan riwayat yang sama. Nah, ini sebangkit apa? Menguatkan ya ahli hadis kalau riwayat ini kemungkinan besar ada asalnya. Buktinya ada orang lain yang kayak dia sama juga juga seperti itu. Nah, ini namanya apa? Dhaif yang menjabir. Sehingga kalau ada yang semisal dia itu injabar dhaif. Kelemahannya bisa ditambal. Bisa dikontrol. Wartaqo dan naik kepada apa yang disebut dengan nanti istilahnya al-hasan li ghairi. Ya, inilah yang dimaksud nanti istilah hasan li ghairi. Artinya hasannya tidak dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri dhaif. Dia dikatakan hasan, yuhasan. Ya, riwayat yang dikatakan bagus karena ada yang menguatkan dia. Seandainya enggak ada, ya enggak bisa diterima oleh ahli-ahli. Itu namanya dhaif al-munjabir. Yang kedua, dhaif ghair munjabir. Dhaif yang enggak bisa dikatrol, enggak bisa ditambal kelemahannya ini. wa huwa ma kana dha'fu syadidan, yaitu apa saja riwayat yang kedhaifannya sangat parah. Misalkan menyentuh sisi keadilan rawi. Seorang rawi dikatakan oleh ahli hadis kadzdzab atau dajjal misalnya. Riwayat orang seperti ini enggak bisa diapa-apa, dibela-bela gimana? Enggak bisa. Bang. Ada datang rawi yang lain membawakan riwayat seperti dia persis tapi kadzdzab juga. Itu bukan nambah naik tapi nambah yakin ahli hadis. Iya betul, memang betul enggak benar ini riwayat. Buktinya rawi yang lain ya membawakan riwayat misal dia yang juga kadzdzab. Jadi bukan malah menguatkan tapi malah apa? Semakin melemah, semakin meyakinkan ahli hadis kalau ini memang betul-betul apa? Maudhu. Karena yang membawakan riwayat ternyata kadzdzabun, para pendusta semua itu. Nah, gitu ya. Bukan malah menguatkan, tapi malah menjatuhkan riwayat tadi. Jadi kalau misalkan dibilang rawi ini mutal gocang ya malahnya, masih nggak bisa nggak di katro. Kalau dia orang yang adil ya, dari sisi agamanya orangnya jujur, orangnya soleh, ahli ibadah, cuma hafalannya gocang. Tarik. Tinggal cari ya orang yang ya misal dialah enggak apa-apa. Ya, yang penting yang lainnya bagus ya. Membawakan juga yang sama atau yang menguatkan apa yang dibawakan itu bisa diangkat. Ini diangkat. Paham ya? Atau mengkoti. Ada rawi lain, dia bawakan mutasil, tapi dia itu lemah hafalan. Ini mengkoti, ini mutasil, tapi lemah hafalan. Paham? Bisa saling apa? Melengkapi. Sehingga bisa lah. Alhasil nanti masalahnya masalah apa? Ijtihad. Ya, seorang ahli. Bagaimana dia bagus di dalam menimbang masalah. Maka untuk menjadi pakar hadis yang mumpuni itu harus punya apa? Pandangan yang luas. Ya. Untuk menimbang suatu riwayat ini. Bagusnya timbangan yang adil ini dikasih nilai apa ini? Dia lihat semua sisi. Dia timbang. Sampai hasil yang bagus. Nah, makanya kayak Imam Adz-Dzahib punya kitab namanya Mizanul I'tidal. Untuk sebagai bahan di dalam menimbang riwayat. Jangan kita kayak gitu penting dimiliki nanti kalau sudah waktunya apa menghadapi suatu riwayat dan kita ingin membuat penilaian. Nah, insyaallah ya gitu saja. Ada pertanyaan? Sehingga pernyataan penulis di dalam nazamannya ini lebih cenderung kepada apa? Pengertian dhaif secara umum. Wa kullu ma'an ridbatil husni qasur, dan setiap apa saja riwayat yang dari derajat hasan itu dia kurang, fahuwa dhaif. Nah, kurangnya kan enggak sebutkan kurangnya sedikit atau kurangnya banyak kan gitu ya. Enggak umum. Paham? Itulah yang disebut dhaif kata dia. Definisi yang umum. Makanya beliau katakan wahwa aqsamun kufur. Dan dia dhaif itu macam-macamnya banyak sekali. Macam-macamnya banyak sekali. Cuma ditandih dalam catatan tadi bahwa di sana ada istilah dhaif yang khas, dan itulah yang dimaksud oleh ahli hadis ketika mereka mengatakan dhaif, dhaif, dhaif. Itu maksud mereka apa? Dhaif yang khas, yaitu ma faqada syartad dhab. Apa saja riwayat yang kehilangan syarat kedhabitan. Nah, karena rawi as-sahih dikatakan tamul dhabt, sementara rawi al-hasan dikatakan khafif al-dhabt. Nah, di sini ada rawi dhaif. Maksudnya apa? Yaitu yang di bawah rawi hasan. Dari sisi apa? Kedhabitannya di bawah rawi hasan. Seperti rawi yang dikatakan tadi. Ini la apa la yu'tabar bih. Laisa bisyai, misalkan. Ah, dia itu enggak ada apa-apaan, misalkan. Enggak dianggap. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah apa? Dhaif dalam pemakaian ahli hadis. Sedangkan kalau kehilangan syarat-syarat yang lain dari syurutul qabul, itu nanti punya nama sendiri. Punya nama-nama sendiri. Walaupun secara hukum nanti ya sama, enggak bisa dipakai hujjah. Enggak bisa dipakai hujjah. Nah, tidak diamalkan. Nah, dari pengertian ini bahwasanya ada definisi umum, definisi khusus. Intinya dhaif itu dibagi apa? Ada namanya dhaif munjabir, dhaif yang bisa diangkat, dikontrol. Ada yang dhaif yang ghair munjabir, enggak bisa diangkat. Tergantung dari sisi apa? Kelemahannya. Kalau kelemahannya itu yasir, muhtamal, yang kalau ada rawi yang semisal dia atau riwayat yang semisal dia, yang nilainya itu bisa ditutupi kelemahannya tadi. Nah, bisa naik menjadi yang disebut dengan hasan nihoin. Itu namanya dhaif munjabir. Hukumnya dia yaslu fi syawahid mutabaq. Bisa dijadikan sebagai syawahid mutabaq. Artinya kalau datang yang lain yang semisal dia 2, 3 dan seterusnya, itu bisa menguatkan. Hal yang tadinya lemah jadi naik ya, hasan negeri. Bahkan sebagian ulama ketika penguatnya banyak, mereka menaikkan sampai sahih negeri. Oh, gitu. Sahihnya apa? Penguatnya banyak sekali nih. Walaupun ya kualitasnya ya kayak gitu, kalau satu-satu itu nggak bisa diterima. Tapi ini datang banyak sekali yang semisal ya, kelemahan yang masih bisa ditutupi. Baik. Ini hukumnya. Adapun yang ghair munjabir la yasmu bisawai, walaupun datang 1000. Kadzab itu tidak menambah kecuali kelemahan. Dan semakin meyakinkan kalau itu apa? Dibuat-buat. Jelas. Siapa saksi yang mengatakan antum? Fulan. Kadzab ya antum misalkan. Nah, itu lemah. Tambah yakin ahli hadis kalau ini enggak benar yang dia katakan. Gampang kan? Antum tulis berikutnya. Al-khulasa, ringkasnya. Al-hadith min haythul qabul warad yanqasimu ila qismain. Al-maqbul wal-mardud. Wal-maqbul ala qismain. As-sahih والحسن. وكل منهما يعني الصحيح والحسن على قسمين أيضا. هما الصحيح لذاته كما تقدم، والصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه ويسمى صحيحا لغيره لأن الصحة لن تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره إليه. انضمام، انضمام غيره إليه. والحسن لذاته كما تقدم، والحسن لغيره هو كل ضعيف ba'fan khafifan. In jabara bimaji'ihi min tariqin akhar. Misal. Titik. Wal mardud ala qismain. Muhtamal atau munjabir ya. Tamal, menjabir, yasir, sama saja. Wa syadid, ghair menjabir. Tadi sudah dilihat. Itu pembagian hadis dilihat dari sisi apa? Diterima atau tidaknya riwayat. Intinya ada dua. Ada hadis yang makbul diterima, ada yang mardud enggak bisa diterima. Yang makbul yang diterima itu ada yang namanya sahih, ada yang namanya dhaif. Masing-masing sahih dan dhaif ini dibagi dua lagi. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Kalau sahih li dzati, hasan li dzati itu sudah dibahas ya kan? Terus apa sahih li ghairi? Sahih li ghairi itu intinya dia hasan li dzati, yang kemudian datang dari jalan yang lain riwayat yang semisal dia hasan li dzati atau yang lebih kuat dari dia. Paham? Maka ini naik menjadi sahih tapi li ghairi. Dikatakan li ghairi karena kesahihannya tidak dari zatnya dia tapi dari indimam. Indimam itu artinya penggabungan yang lainnya kepada dia. Kalau digabungkan itu menguatkan dia. Pak. Sementara hasan li ghairi itu intinya dia itu dhaif yang ringan. Yang terkatrol, tertambal kelemahannya itu dengan datang dari jalan yang lain yang semisal dia. Yang ringan juga. Artinya dhaif yang yasir datang dari jalan yang lain dhaif yang yasir juga. Pak. Kaki ini naik menjadi hasan li ghairihi. Bisa kan? Dan ini istilahnya apa? Yang paling inti di dalam pembahasan ilmu hadis. Kalau kita bisa menilai hadis ini sahih, hasan, dhaif, ini yang paling inti. Istilahnya ini buahnya gitu. Orang belajar ilmu hadis ya buahnya di sini. Kalau dia bisa mengetahui ini hadis sahih atau hasan atau dhaif. Ini buahnya. Adapun setelah ini dari pembahasan-pembahasan istilah-istilah itu sifatnya melengkapi saja. Sebagai perluasan. Tapi intinya tiga ini. Atau dua lah, makbul dan mardud. Sebagaimana yang disampaikan pada awal mendefinisikan ilmu hadis, ya kan? Yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya apa? Keadaan si rawi dan apa yang dia riwayatkan dan isi diterima atau ditolak riwayat ini. Paham? Insyaallah yang lainnya kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Ada istilah marfu, maqtu, musnad, muttasil, musalsal. Sifatnya tambahan wawasan untuk semakin mengenal istilah-istilah dalam hadis. Penting juga ya, untuk menyempurnakan pembahasan yang awal ini. Tapi yang paling ini, hasan sahih, hasan faih. Ini dimatangkan betul, selebihnya ini melengkapi. Dan masing-masing istilah ini kebanyakannya sudah dibuat oleh ulama pembahasan khusus. Termasuk yang lengkap karya tulisnya itu Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, hampir semua istilah dalam hadis itu dia punya buku khusus. Dia susun. Misalkan tentang hadis musalsal, dia punya kitab khusus. Hadis muttariq, dia punya kitab khusus. Hadis masalah ini, ada kitab khusus. Karena itu dikatakan orang yang datang setelahnya, setelah Al-Khatib, itu tidak bisa lepas dari bukunya Al-Khatib. Lalu rujuk ke sana. Karena dia yang mendahului pelopor di sini dalam perluasan setiap istilah itu. Yeah.